dikenal dengan istilah adab, adab zifaf, jadi adab malam pertama. Etika malam pertama, saya tidak akan bahas yang terlalu vulgar. Masalah-masalah yang begituan bisa dilihat pada kitab yang ada, beberapa kitab yang berhubungan dengan masalah nikah. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami atau seorang istri tatkala dia memasuki pertama kali hidup rumah tangganya, di awal-awal dia memasuki rumahnya. Para ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, bahwasanya setelah proses akad kemudian sudah selesai, proses walimah sudah selesai, para tamu sudah pada pulang atau belum pulang juga enggak apa-apa. Kemudian yang jelas kita atau seorang suami yang baru melangsungkan akad nikah itu bertemu dengan istrinya. Ini bertemu dengan istrinya yang ke kamar, bertemu dengan istrinya. Yang pertama kali harus dilakukan, yang tatkala bertemu dengan ini istrinya, maka dia bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, hendaklah dia itu berbuat yang atau bersikap yang lunak, yang membuat suasana canggung hilang. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan ini minuman atau makanan, tapi yang rata-rata adalah minuman kepada sang istrinya. Ini karena itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Asma binti Yazid. Bahwasanya beliau mengatakan, saya merias Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ya ikhwan, itu beliau nikah dengan Rasulullah umur 6 tahun. Tapi kemudian baru mulai hidup rumah tangga umur 9 tahun. Jadi menikahkan anak umur kecil itu bisa. Pada umur 9 tahun Rasulullah Aisyah itu dihiasi atau dirias oleh Asma binti Yazid untuk dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah ini bertemu dengan Rasulullah, biasa seorang gadis masih malu, jadi malu-malu kucing, nggak tahu kenapa kok kucing, jadi masih malu-malu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada beliau, ini memberikan kepada beliau minuman, segelas air atau segelas susu untuk diminumkan oleh atau untuk diminum oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan selesai yakni Aisyah minum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, kemudian beliau meminum dan meletakkan mulut beliau di tempat mulut yang tadi atau di tempat yang tadi diletakkan mulutnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan pada kita satu hal yang penting, bahwasanya awal nikah itu kalau wanita masih normal itu malu gitu. Jadi kalau gadis itu masih normal pada malam pertama itu masih malu. Ini apalagi kalau nikahnya tanpa, jadi tidak tahu sebelumnya, jadi mungkin itu adalah pertama kali, itu adalah pertama kali dia ketemu dengan seorang laki-laki dekat, bukan keluarganya dan yang lain-lain, maka rasa canggung, rasa malu, rasa yang lain-lain, takut atau rasa yakni grogi atau rasa yang lain masih ada. Hilangkanlah rasa itu dengan pembicaraan yang halus, dengan memberikan minuman atau dengan hal-hal yang lain yang bisa untuk menghilangkan rasa canggung tersebut. Setelah itu, setelah yakni rasa canggung itu agak hilang, jadi hilang semuanya kayaknya enggak mungkin. Setelah rasa canggung itu hilang, maka bisa dilakukan salah satu antara dua, mungkin mendoakan dulu atau mungkin sholat dulu. Ini pertama, anggaplah sholat dulu, ajaklah sang istri itu untuk sholat. Ya, karena kalau karena itu usahakan saat akad nikah jangan haid. Ini usahakan saat akad nikah itu sang istri jangan dalam keadaan haid. Usahakan kalau pas haid juga ya mau apa lagi, pada waktu haid nggak mungkin sholat. Ini karena meskipun tidak ada satupun hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi salat kemanten baru itu pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwasanya hal ini pernah ada contohnya dari Rasulullah. Kenapa? Karena dalam sebuah kaidah ilmu hadis bahwasanya kalau sebuah perbuatan yang tidak mungkin dilakukan atau yang tidak mungkin bisa dicerna dengan akal pikiran, atau yang tidak mungkin bisa dipikir, kemudian dilakukan oleh para sahabat, menunjukkan bahwasanya hal itu ada asal usulnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbuatan sholat kemanten baru itu pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Ibnu Mas'ud, Abu Dzar Al Ghifari dan Hudzaifah, Ibnu Yaman dan yang lain, yang menunjukkan bahwasanya sholat dua rakaat pada saat kemanten baru itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Sholat berjamaah dipimpin oleh suaminya, kemudian sholat dua rakaat yang ringan, jangan panjang-panjang, jangan baca surat Al-Baqarah selesai gitu, ini jadinya panjang. Ya ringan-ringan biasa, jadi sholat yang di juz amma atau sholat yang surat-surat yang pendek semacam itu, untuk ini mendoakan kebaikan pada istrinya. Yang selanjutnya, selesai mendoakan, maka perbuatan yang pertama kali atau yang selanjutnya dilakukan oleh seorang suami itu peganglah ubun-ubun istrinya. Ini tidak harus ubun-ubunnya. Yang kalau sang istrinya dalam keadaan memakai mukena selesai sholat, ya di atas mukenanya, tapi yang penting pas di posisi ubun-ubun, kemudian doakan. Dan ini doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan dia dan minta dihindarkan dari kejelekan dia. Karena ini seorang istri, jadi seorang wanita, baik seorang wanita maupun seorang laki-laki, mesti membawa kebaikan dan mesti membawa kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan." Apabila salah seorang di antara kalian itu menikah dengan seorang perempuan, "Falyakhudh binasiyatiha," maka peganglah ubun-ubunnya. "Wal yusammillah," setelah dipegang ubun-ubunnya, jangan cuma dipegang, baca basmalah. Ini baca basmalah, "Fal yusammillah," bacalah basmalah. "Wal yad'u bil barakah," lalu doakanlah keberkahan. Apa doanya? Setelah baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, katakan, "Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha 'alaihi, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaihi." Jadi ya Allah, saya minta kepadamu dari kebaikan wanita ini atau dari kebaikan istriku ini, dan kebaikan apa yang engkau bawakan bagi dia, kebaikan perangainya, kebaikan keluarganya, kebaikan sikapnya dan lain-lain. "Wa'udzu bika," dan saya minta perlindungan kepadamu, "min syarriha," dari kecil, "min khair." Kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau memang wanita ini membawa kebaikan, berikanlah kebaikan itu kepadaku. Tapi kalau memang wanita ini membawa kejelekan, hindarkanlah kejelekan itu dariku. Menghindarkannya mungkin dengan dirubah menjadi wanita yang baik, atau mungkin, ini mungkin terjadi perpisahan kalau memang harus dilakukan sebuah perpisahan. Tapi yang penting, awal kita memasuki hidup rumah tangga, maka hidup rumah tangga itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang menghadiri walimah, saya katakan di awal, dia mendoakan kepada keluarga yang baru itu dengan lafaz barakallahu lak wa baraka alaik. Jadi semoga Allah memberikan berkah kepadamu pada saat engkau senang, dan semoga Allah memberikan berkah kepadamu pada saat engkau susah. Jadi pada saat senang pun berberkah, pada saat susah itu mempunyai barokah. Begitu juga dengan sang suami sendiri, dia mendoakan istrinya, kalau kebaikan maka berikanlah kebaikan itu kepada dia, dan kalau ada kejelekan maka hindarkanlah kejelekan itu dari dirinya. Kemudian setelah itu terserah Anda. Ini setelah itu lakukan apa yang yani mau dan bisa dilakukan oleh seorang suami dengan seorang istri, asalkan dengan koridor yang syar'i. Kita lanjutkan pada masalah selesai sholat, didoakan kalau mau makan ya makan, kalau mau ngobrol ya terserah, mau ngobrol, kalau mau cerita masa lalu ya cerita masa lalu, tapi yang penting itu terserah Anda, tidak ada aturan syar'inya. Yang akan kita bahas setelah ini adalah mengenai masalah etika di malam pertama. Perhatikan para ikhwan dan akhwat sekalian, ini bahwasanya memang halal bagi antum pada malam itu untuk melakukan hubungan suami istri, karena memang dia sudah istri antum dan sudah halal bagi antum untuk melakukan hubungan suami istri. Namun ada satu hal yang perlu dicermati, bahwasanya antum bayangkan seorang akhwat yang biasanya kelihatan rambutnya itu sudah memerah wajahnya, malu, atau kalau yakni dia berjalan kemudian jilbabnya ditiup sama angin, kemudian tersingkap beberapa wajahnya atau rambutnya atau mungkin betisnya, kemudian sudah gak karu-karuan malunya. Sekarang dia harus berhadapan dengan seorang laki-laki asing, tidak pernah ketemu, yakni di dalam kamar berdua, dan harus yakni disuruh untuk melepas segalanya. Maka yang harus kita lakukan, jadi yang harus antum lakukan adalah lakukan selembut mungkin. Ini jangan kerasa kerusuk, ini jangan yang lain-lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan masa itu. Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kalau mendatangi istrinya sebagaimana binatang mendatangi binatang. Ini jangan sampai binatang kayak binatang mendatangi binatang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tapi mulailah dengan al-mukalamah wal mudaabah. Jadi mulailah dengan ngobrol yang mesra gitu. Kemudian mulailah dengan, ya antum tahu sendirilah gitu. Jadi mulailah dengan ciuman, mulailah dengan hal-hal yang selanjutnya semacam itu, karena itu akan menghilangkan rasa canggung di awal. Khawan fitin azaniyallahu wa'iyyakum. Masalah-masalah semacam itu dilihat pada buku-buku psikologis, pada buku masalah kemesraan dan lain-lain. Tidak akan kita bahas di sini. Yang akan kita bahas ini adalah masalah-masalah syar'inya. Masalah syar'inya berhubungan dengan ini yang pertama. Bahwasanya disunnahkan atau disyariatkan bagi sang suami sebelum jima untuk berdoa. Jadi orang jima ada doanya ya. Jadi sang suami sebelum jima diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan suami, bukan istri ya. Yang berdoa ini suami dan bukan istri. Dengan lafaz yang kita hafal semua insyaallah, karena doa-doa semacam ini insyaallah dihafalkan. Ini bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Rasulullah bersabda, "Idza qala bainahuma waladun," kalau memang jima itu nanti menghasilkan anak, "lam yadhurruhu syaitanu abada," maka setan tidak akan membahayakan kepada dia sama sekali. Berikan ya ikhwan. Rasulullah bersabda, kalau sang suami istri itu jima, kemudian dia itu berdoa dengan doa yang tadi, maka janjinya Rasulullah, nanti kalau dari jima itu akan menghasilkan seorang anak, maka anak itu tidak akan diganggu atau tidak akan membahayakan kepada dia setan. Kebalikannya, kalau tidak ini, kalau tidak membaca doa karena lupa atau karena apalah ini, atau memang enggak tahu, tapi yang penting enggak baca doa itu, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Yang inti dari doa itu adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tatkala proses jima itu jangan hadirkan setan di sini, setan supaya menjauh. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari anak yang akan lahir. Kalau enggak dibaca ya ikhwan, maka ini ditemani setan gitu. Setan senang. Ini di situ ditemani setan, nanti anaknya lahir anak campuran setan kan itu. Sangar nanti anaknya. Ya itu jangan lupa, jangan sampai lupa. Jadi doa semacam ini jangan karena terlalu gugup atau jangan karena terlalu ini yang lain-lain kemudian sampai lupa mendoakan. Bagi sang istri, kalau sampai kira-kira sang suaminya lupa, ingatkan. Baca doa belum gitu. Jadi sudah baca doa belum? Kalau belum suruh baca doa dulu, kalau sudah ya udah. Karena itu adalah sesuatu yang kadang-kadang terlupakan baik oleh suami maupun oleh istrinya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bahwasanya jima jadi itu harus dilakukan di tempat keluarnya anak. Ini farj, jadi farji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyiatum." Jadi istri kamu itu adalah kayak ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian dari manapun kalian kehendaki. Hadis ini, ayat ini turun oleh sebuah peristiwa yang panjang. Peristiwanya, orang-orang muhajirin itu adat mereka kalau jima dengan istrinya dengan berbagai macam gaya. Yani dari belakang, dari samping, dari kiri, dari kanan. Yang penting di farji. Jadi zakar itu masuknya kepada farji, bukan di dubur. Orang-orang Ansar, wanita Ansar itu lebih pemalu daripada orang-orang Muhajirin. Mereka itu, yani kalau jima dengan istrinya mesti cuma lewat depan. Jadi hadap-hadapan antara suami dan istrinya. Pada saat orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, yang namanya kumpul jadi satu kota, akhirnya nikahlah orang-orang Mekah dengan wanita Ansar. Orang Mekah membawa adat dari manapun gaya boleh gitu. Orang Madinah membawa adat harus dari depan. Kumpul pada sebuah keluarga, ya yang namanya laki-laki ingin yakni sebagaimana adatnya dia pakai di kota Mekah, yang berlaku di masyarakat di kota Mekah. Sang wanita yang dari Ansar itu mengatakan, kami para wanita Ansar itu tidak pernah didatangi atau dijimai kecuali dari arah depan. Kalau kamu berkehendak ya silahkan, kalau tidak tinggalkan aku. Berita ini sampai kedengar di luar rumah, ribut. Ini berita itu sampai terdengar dan sampai ribut di luar rumah. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum fatu harthakum annasyitum. Bahwasanya wanita kalian atau istri kalian adalah ladang bagi kalian. Terserah lakukan apa saja asalkan dari arah depan. Asalkan zakar itu masuknya adalah kepada farji. Itu adalah salah satu adab yang sangat ditentukan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya para ikhwan fitna azanillahu wa iyyakum, berhubungan dengan masalah ini juga, diharamkan bagi seorang laki-laki untuk jima lewat dubur. Ini lewat dubur, paham kan? Jadi memasukkan zakar ke dubur itu muharram. Diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata ha'ilan au imra'atan fi duburiha au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi yakni istrinya dalam keadaan istrinya itu haid, atau dari duburnya, atau mendatangi seorang dukun dan dia mempercayainya, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tadi menerangkan kepada kita tentang satu adab, yaitu tidak boleh jadi seorang suami itu memasukkan zakarnya ke dalam dubur istrinya. Ya meskipun itu istrinya sendiri, tapi tetap ada aturannya. Yang boleh dilakukan adalah dari arah depan, dari arah farjinya. Yang selanjutnya termasuk adab juga dalam masalah semacam ini, bahwasanya dilarang seorang suami untuk jima dengan istrinya tatkala istrinya itu haid dan nifas. Dengan hadis di atas tadi, yaitu man ataha aidan, barang siapa yang mendatangi orang yang sedang haid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi mereka bertanya tentang wanita yang haid. Maka Allah memfirman, katakanlah bahwasanya haid itu penyakit, maka jauhilah wanita tatkala dia dalam keadaan haidnya. Jadi wanita yang dalam keadaan haid itu tidak boleh dijimai. Yang boleh itu lakukan segalanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'alu kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah semaumu segala sesuatu kecuali jima. Ini lakukanlah segala sesuatu kecuali jima. Itu jadi kalau wanita sedang haid, meskipun sunnahnya kalau wanita sedang haid itu harus ditutupi dari sini, apa ini namanya, lutut sampai pusar, pakai apalah, pakai kulot atau pakai daleman itu, atau pakai sarung atau pakai apa, itu sunnahnya. Meskipun seandainya itu dilepas tapi tidak sampai jima, itu boleh. Tapi saya katakan sunnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, tatkala itu Aisyah sedang haid, maka Rasulullah mengatakan, jadi tutuplah bagian situ. Maka kemudian Rasulullah, kata Aisyah, mengatakan, fayubashiruni wa ana haidun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap jadi berkumpul dengan saya padahal saya saat itu sedang dalam keadaan haid. Itu yang sunnah. Meskipun kalau antum mau lebih silahkan, asalkan tidak sampai pada jima tersebut. Tidak asalkan tidak sampai pada proses jima. Dan hukum ini Pak Ikhwan itu juga berlaku kalau wanita itu nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah lahir. Tapi karena ini kemantan baru jadi enggak bahas nifas. Tapi yang penting hukum nifas itu sama dengan hukum haid. Saya bahas hukum haid karena mungkin saja kemantan baru wanitanya haid, mungkin. Oleh karena itu ada pertanyaan yang sering muncul, bolehkah orang nikah pada saat wanitanya haid? Jawabannya, boleh nikahnya, enggak boleh malam pertamanya, kan itu. Ini boleh nikahnya, enggak boleh jima pada malam pertamanya. Tunggu sampai selesai haid tersebut. Kenapa? Karena dengan kesepakatan para ulama bahwasanya orang yang mendatangi wanita atau istrinya tatkala haid itu dosa besar. Rasulullah mengancam faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia itu kufur dengan apa yang didatangkan atau yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang menerangkan kepada kita bahwasanya seorang laki-laki yang mendatangi atau yang jima dengan istrinya tatkala haid ada hukumannya dunia. Jadi ada hukuman dunianya, yaitu membayar setengah dinar atau membayar satu dinar. Atasnya sebentar dulu. Membayar setengah dinar atau membayar satu dinar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi tatkala ada seorang yang menjimai istrinya tatkala haid, Rasulullah bersabda yatasaddaqu bidinar au nisf dinar. Dia itu wajib untuk membayar denda atau sedekah sebanyak satu dinar atau setengah dinar. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama apakah sahih atau tidak. Bagi para ulama yang tidak mensahihkannya, maka wanita atau seorang suami yang mendatangi istrinya tatkala haid itu dosa tapi enggak wajib bayar apa-apa. Itu kalau yang mengatakan bahwasanya hadis ini tidak sahih. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah sebuah hadis yang sahih. Kalau memang kita katakan bahwasanya hadis ini sahih, maka orang kalau jima dengan istrinya, maka ada dua kemungkinan, mungkin dia bayar satu dinar atau dia bayar setengah dinar. Ini bukan untuk pilih-pilihan, tapi keterangan para ulama, kalau masih awal-awal haid, masih darahnya deres itu bayarnya satu dinar. Kalau sudah haid lama gitu, sudah tinggal bercak kuning atau bercak coklatan semacam itu, maka bayarnya setengah dinar. Berapa satu dinar? Karena dinar gak ada sekarang, bukan dinar Kuwait loh ini. Bukan dinar Kuwait, bukan dinar benar mana lagi itu. Dinar dalam bahasanya Rasulullah adalah kepingan uang emas. Karena zaman Rasulullah itu uang ada dua macam, dinar dan dirham. Dinar itu kepingan uang emas, dirham itu kepingan uang perak. Satu dinar itu adalah 4/4 gram emas murni. Emas murni itu pas 24 karat ya. 4/4 gram emas murni itu satu dinar. Siapa yang jualan emas? 1 gram emas 24 karat berapa? 100.000. 110. Anggaplah 110 atau 100 lah biar hitungannya mudah. Berarti 1 dinar itu 425. Ini 425.000. Ini sekali ngelanggar didenda 425.000, dibayarkan sedekah ke masjid atau ke fuqara, orang lagi miskin dan lain-lain. Itu 1 dinar. Adapun kalau dia setengah dinar, separuh aja berarti 425 dipotong separuh, ini berapa itu hitung sendiri. Tapi ya ikhwan, patokan saya 425 itu bukan patokan. Patokannya adalah 1 dinar itu 4/4 gram emas murni, tergantung harga emas murni pasaran. Kalau sampai 150 ya berarti tambah besar lagi, kalau kurang dari 100 ya berarti kurang dari angka yang tadi setelah saya sebutkan. Dan wallahu a'lam, lebih hati-hatinya dibayar saja. Karena hadis itu disahihkan oleh sebagian para ulama, di antara yang mensahihkannya adalah Al-Imamul Albani, seorang ahli hadis besar pada zaman ini, mengatakan bahwasanya hadis atau ucapannya Rasulullah bahwasanya seorang laki-laki yang mendatangi istrinya tatkala haid itu kalau masih di awal-awal haid, masih terus-terusnya haid itu satu dinar, adapun kalau sudah lama maka itu adalah setengah dinar. Dan hukum ini pun berlaku pada masalah hukum nifas. Masalah selanjutnya tetap masalah vulgar-vulgaranin, gak apa-apa, karena ini hukum dan harus dijelaskan. apa yang disebut jina? Batasan akhirnya insya Allah semua tahu. Yang saya bahas adalah batasan minimal, karena ini rentetannya berhubungan dengan mandi, mandi junub maksud saya, berhubungan dengan mendatang istri tatkala haid tadi, dan berhubungan dengan masalah rajam kalau itu adalah masalah perzinahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanan faqad wajib." Apabila dua khitan, sedua khitan ya, khitannya laki-laki dengan khitannya perempuan ketemu, maka telah wajib. Ini maka telah wajib mandi maksudnya. Para ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, sebagian ikhwah salah kaprah memahami hadis ini. Iltiqaul khitanain, khitan dalam bahasa Arab itu tempat dipotong. Ini khitan itu bukan kemaluan. Artinya karena kemaluan dalam bahasa Arab itu zakar dan farj. Khitan itu tempat potong, tempat dipotong tatkala ya tatkala khitan atau tatkala sunat kalau bahasa Jawa. Tempat dipotong laki-laki semua antum tahu kan itu? Ya kulit yang menutupi kepala zakar itu adalah khitan. Dipotongnya laki-laki. Khitannya perempuan, perempuan itu sunnahnya dikhitan. Ini wanita itu sunnahnya dikhitan. Oleh karena itu nanti kalau antum punya anak perempuan dikhitan pada saat masih kecil gitu, karena kalau sudah besar ya mungkin malu. Potongnya perempuan itu yang kemudian dalam bahasa yang biasa kita kenal adalah klitoris. Jadi daging kecil mirip jengger ayam yang ada di atas tempat lahirnya anak. Itu khitan. Oleh karena itu dengan kesepakatan para ulama bahwasanya sebuah hubungan suami istri itu baru dianggap sebagai sebuah hubungan kalau tempat pemotongan yang laki-laki itu ketemu dengan tempat pemotongan yang perempuan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau kepala zakar itu sudah masuk ke dalam farji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, yakni idzal taqal khitanan wa tawaratil hasyafah faqat wajib. Jadi apabila dua khitan bertemu, ada tambahan lafaz wa tawarat dan lenyap hilang al hasyafah kepala zakar. Ya kepala zakar itu hilangnya di mana tentang semua gitu. Yakni dan kepala zakar itu hilang, sudah lenyap, maka wajib mandi. Menunjukkan bahwasanya batasan minimal, yakni batasan minimal orang itu wajib mandi adalah kalau kepala zakar itu sudah masuk. Meskipun kalau kepala zakarnya masuk kemudian dicabut kembali karena ada gempa misalkan gitu, maka sudah mandi. Sudah mandi, sudah wajib untuk mandi. Dan kalau wanitanya dalam keadaan haid, maka keadaan semacam itu sudah wajib untuk membayar kafarah. Ini sudah wajib untuk membayar kafarah karena memang dia sudah zina. Adapun sekedar ketemu kulit luar, ini sekedar ketemu kulit luar, tidak masuk itu, ketemu kulit luar, maka selama yang saya ketahui tidak ada seorang pun ahlul ilmi yang mengatakan bahwasanya itu adalah jima. Itu bukan wajib. Karena hukum rajam, hukum mandi, dan hukum mendatangi wanita haid dalam masalah hukum itu satu. Bagaimana hukum rajam? Perhatikanlah hadis Ma'is. Ma'is, seorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tohirni, sucikanlah saya. Rasulullah tahu bahwasanya sucikanlah saya berarti rajamlah saya. Melengos Rasulullah enggak ditanggapi. Melengos ke kanan, Ma'is muter ke kanan. Ya Rasulullah, sucikanlah saya. Dia ke kiri, Rasulullah paling ke kiri. Pengennya Rasulullah udahlah jangan ngaku gitu. Pulang aja pulang jangan ngaku. Paling kan ya Rasulullah tahir nih. Rasulullah mengatakan dari apa? Saya sucikan dari apa kamu? Dari zina. Rasulullah melihat sama Ma'is. Orang ini benar apa enggak ngaku? Para sahabat ya, wahai para sahabat, jumlah mulutnya. Maksudnya kalau di mulutnya ini ada bau khamr, berarti dia zinanya karena mabuk. Orang mabuk enggak sadar zina, yang dihukum hukum apa? Hukum zina atau hukum mabuknya? Hukum mabuknya, dan hukum mabuknya itu lebih ringan, cuma 80 cambukan. Dicambuk 80 kali atau 40 kali. Adapun kalau sampai zina dirajam mati. Kan itu. kepengennya Rasulullah mak istri jangan sampai mati lah gitu, dicambuk aja hukum khamr. Dicium oleh para sahabat, ternyata ya Rasulullah gak ada bau khamr, berarti dia zinanya sadar. Rasulullah mengatakan kepada Ma'is, ya Ma'is, barangkali kamu cuma nyium aja. La'allaka qabbalt. Lah ya Rasulullah enggak cuma nyium. Sama si Ma'is lagi, sama Rasulullah, ya wahai Ma'is, barangkali la'allaka ghamas, kali kamu itu cuma ya gulung-gulung atau apa, tapi enggak sampai begitu itu. Lah ya Rasulullah enggak. Maka Rasulullah pertanyaan terakhir. Aliktaha, atau dalam riwayat yang lain, wahai Ma'is, apakah sudah kayak celak wanita itu masuk ke dalam tempatnya? Dan hadis yang lain, apakah sudah kayak timba masuk dalam sumur? Dalam arti sudah benar-benar masuk? Ma'is mengatakan, iya ya Rasulullah, sudah benar-benar masuk. Kalau kemudian Ma'is, ya kalau sudah gitu, udahlah, kita ke lapangan. Ma'is juru berdiri, dilempari oleh para sahabat. Lari Ma'is, sakit kan itu. Sakit, merasakan sakitnya batu, lari. Beliau mengatakan, ma dhanantu anna Muhammadan qatil, saya itu enggak kira kalau Rasulullah mau membunuh saya kira itu mau dihukum, dicambuk gitu aja, kok dibunuh, lari. Para sahabat melihat Ma'is lari, dikejar, di belakangnya dilempari batu, mati gitu. Rasulullah mengatakan, kenapa kalian kejar? Biarkan aja, jangan dikejar, kita biarkan aja, sudah mati gitu. Sudah mati. Yang penting yang ingin kita bahas adalah perkataan Rasulullah. Tatkala Rasulullah mengatakan la'allaka qabbal, kali ya Ma'is kamu itu cuma nyium, berarti kalau orang itu ciuman dengan orang lain itu enggak dihukumi zina. Ma'is mengatakan, enggak ya Rasulullah. Kemudian Ma'is lagi mengatakan, barangkali kamu itu lemas, bulung-bulung atau di atas ranjang kepelanjang berdua gitu, tapi enggak sampai zina. Ma'is mengatakan, enggak ya Rasulullah, menunjukkan bahwasanya kalau ada seorang antum menemukan, jadi ada masuk kamar gitu, tiba-tiba di dalam kamarnya itu ada seorang laki-laki perempuan telanjang, jadi sedang gulung-gulung, tapi antum tidak tahu bahwasanya farjinya itu dimasuki zakar, maka jangan saksikan bahwasanya itu zina. Antum gak boleh mengatakan saya melihat fulan dan fulan berzina, karena zina itu adalah masuknya zakar itu ke dalam farji. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwasanya patokan untuk hukum mandi, patokan untuk hukum rajam, dan patokan untuk hukum yang tadi kita bahas adalah masuknya hasyafah. Jadi masuknya kepala zakar ke dalam farji wanita, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Jadi meskipun tidak mengeluarkan air mani, itu sudah dihukumi sebagai hukum wajib mandi. Jadi itu beberapa hal yang berhubungan dengan, jadi masalah semacam ini, meskipun ya mungkin ada sebagian ikhwan yang malu untuk membahasnya, tapi itulah hukum. Allah subhanahu wa ta'ala la yastahyina al-haq, bahwasanya Allah tidak malu untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Setelah masalah ini, maka ada masalah yang rentetan peristiwa atau rentetan malam pertama, yaitu mandi besar, kan itu. Jadi rentetan malam pertama, kalau sampai jima, meskipun jimanya itu tidak sampai mengeluarkan air mani, tapi cuma memasukkan kepala zakar itu ke dalam farjinya, maka rentetan selanjutnya adalah mandi besar. Yang sunnah bahwasanya selesai berbuat begitu, sebelum tidur mandi dulu, mandi berdua, yang sunnah, sunnahnya. Kalau malas mandi karena udara dingin, maka berwudu, kemudian baru tidur. Bagaimana cara mandi? Cara mandi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang, dari hadisnya Aisyah dengan hadisnya Ummu Salamah, bahwasanya proses mandi yang pertama kali adalah bersihkan farji. Bersihkan kemaluan, bersihkan farji dari kotoran-kotoran yang tadi menempel. Kemudian gosokkan atau bersihkan mandi, kalau zaman Rasulullah dulu kata Rasulullah, jadi gosokkan tangan ke dalam kepada tanah untuk membersihkan tangan. Kalau zaman sekarang sabun kan itu. Kemudian selesai dibersihkan itu, berwudulah sebagaimana engkau berwudu untuk sholat. Berwudu dari kumur, mengendap air ke hidung, wajah, berwudu sebagaimana biasa. Setelah itu tuangkan air ke rambut. tiga kali sambil disela-selai. Kalau rambutnya kayak saya gundul begini, ya nggak terlalu masalah. Tapi rambutnya tebel, itu rambutnya disela-selai begini, biar air itu nempel ke dalam kulit kepala. Ke dalam kulit kepala. Setelah itu, kemudian baru siramkan air ke seluruh tubuh. Setelah itu selesailah proses mandi besar. Selesai. Tidak perlu berwudu kembali karena yang di awal tadi sudah berwudu. Itu adalah proses mandi besar. Dan untuk mandi besar ini, para akhwat, ini khusus para akhwat, dibedakan antara mandi selesai haid dengan mandi selesai junub. Ini dibedakan antara mandi selesai haid dengan mandi selesai junub. Kalau seorang wanita mandi selesai haid, maka rambut gelungannya itu harus dilepas, diurai. Adapun selesai junub, maka tidak harus dilepas. Jadi kalau sedang dipintal atau mungkin digelung, tidak harus dilepas. Cukup disiramkan ke kepala 3 kali siraman. Meskipun air itu tidak masuk ke dalam kulit kepala, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena kalau sang wanita itu disuruh untuk melepas gelungan rambutnya atau pintal rambutnya setiap kali jima, kasihan. Orang kemantan baru itu sehari bisa 4-5 kali. Setiap kali jima harus suruh mandi ngelepas pintal rambutnya, kasihan kan itu. Adapun head itu kan cuma sebulan sekali, sama nggak masalah kok. Sambil keramas kan itu. Adapun jima pada waktu selesai junub, maka itu tidak harus dilepas rambutnya. Cukup disiramkan 3 kali. Jadi meskipun tidak menyentuh rambut atau kulit kepalanya. Berbeda dengan laki-laki, karena laki-laki adalah rambutnya pendek, harus dimasukkan ke dalam kulit kepalanya sambil diselesai, kemudian disiramkan semuanya, selesailah mandi. Kemudian tidur. Ini kemudian tidur, selesai tidur dan lain-lain. Adapun kalau tadinya tidak tidur, maka disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Bakar, karena Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mandi dulu baru tidur atau tidur dulu baru mandi? Maka Aisyah mengatakan kadang-kadang Rasulullah itu mandi dulu setelah jima gitu, kemudian mandi lalu tidur. Kadang-kadang Rasulullah itu tidur dulu baru kemudian mandi. Tapi tidurnya Rasulullah mesti berwudu terlebih dahulu. Jangan yang mentang-mentang ini selesai itu langsung tidur capek gitu, jangan. Wudulah dulu, itu lebih bersih. Lebih bersih untuk kesehatan, lebih segar untuk tubuh dan lain-lain, dan lebih-lebih lagi itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Lebih-lebih lagi itu adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu menjadi masalah yang selanjutnya mengenai masalah mandi. Meskipun para akhwan sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, mandi yang saya sebutkan tadi adalah mandi yang sunnah. Jadi yang sunnahnya Rasulullah, mandi itu caranya kayak tadi, wudu dulu, dibersihkan dulu farjinya, kemudian mandi, jadi kemudian berwudu, kemudian baru mandi. Adapun kalau tanpa aturan, sahnya sah gitu. Sahnya sah tapi tidak sunnah. Dan kita berusaha kan untuk sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwasanya Rasulullah itu adalah contoh yang baik bagi kalian. Jadi sampai masalah bagaimana cara mandi itu pun ada contohnya, maka kita pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya katakan bahwasanya mandi ini butuh niat. Harus niat untuk menghilangkan junub. Kalau enggak niat mandinya enggak sah. Apa contohnya? Mandi enggak niat. Setelah jima, dan terus alhamdulillah rumahnya bocor, genteng-gentengnya pecah. Sama istrinya, mas, nanti aja terusannya ya. Gentengnya benerin dulu, gitu. Sudah selesai jima itu keluar, benerin genteng. Keluar rumah itu bukan untuk mandi loh ini, niatnya benerin genteng kan gitu. Ke atas basah kuyup, saya di atas, turun kedinginan. Dia pikir loh, tadi kan saya sudah basah kuyup, bukan itu, nggak usah mandi lagi, nggak sah ini mandi. Meskipun sudah basah kuyup, masalahnya dia nggak niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi amalan itu tergantung kepada niatnya. Adapun kalau tadi keluar rumah dengan dua niat, mandi, niatnya mandi menghilangkan junub, sama niatnya benerin genteng, sah mandinya. Ini mandinya sah-sah saja. Karena mandi yang penting itu seluruh badan terkena air. Maka oleh karena itu pentingnya niat. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi amalan itu tergantung kepada niatnya masing-masing. Masalah selanjutnya berhubungan dengan masalah ini juga, bahwasanya seorang itu dibolehkan mandi bareng dengan istrinya. Bahkan kalau saya katakan, ini kalau bisa dilakukan, lakukanlah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bareng dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya mandi bareng dengan seorang wanita dengan seorang istrinya, maka itu dibolehkan. Bahkan kata Aisyah bahwasanya pada waktu saya mandi bareng dengan Rasulullah, kami rebutan gayung. Ini Aisyah kan masih kecil, suka main-main gitu. Jadi rebutan gayung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Aisyah, saya duluan, kata Rasulullah saya duluan gitu. Yang penting rebutan gayung menunjukkan bahwasanya mandi bareng ya, dan itu adalah sesuatu yang dibolehkan bagi seorang suami dan bagi seorang istri, dan tidak dibolehkan bagi selain suami dan istri. Para ikhwan fillah azani Allah, baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan ini. Kalau laki-laki dengan perempuan kan jelas urusannya. Kalau laki-laki dengan laki-laki mandi bareng itu enggak boleh gitu. Wallahi ya. Enggak boleh bagi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yang durrajulu, yakni aurata ar-rajuli, janganlah seorang laki-laki melihat auratnya laki-laki, dan janganlah seorang wanita melihat auratnya wanita. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi itu beberapa hal. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan ini. Ada satu hal yang terakhir, yaitu jadi kalau selesai jima, maka jangan sampai cerita kepada siapapun juga. Ini selesai jima itu jangan sampai cerita kepada siapapun juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang masalah ini, yaitu kalau semalamnya jima dengan istrinya, kemudian paginya cerita kepada temannya, mungkin teman akrab. Dan itu kadang-kadang kelewatan, orang guyon mencerita-cerita mengenai masalah semacam itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang perbuatan orang semacam itu adalah semacam setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan, kemudian jima di pinggir jalan ditonton oleh semua orang. Gambarannya sangat ini sangat tidak enak. Jadi setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan, jima di pinggir jalan ditonton oleh orang banyak. Itu adalah gambaran atau jadi permisalan bagi seorang suami yang semalam itu dia jima dengan istrinya, tidak ada yang menyaksikan kecuali lampu atau kecuali dia sendiri gitu. Kemudian paginya dia cerita kepada orang lain, semalam indah sekali gitu sama temannya atau yang lain. Wallahualam. Jadi kalau seorang sampai cerita hal-hal semacam itu, baik laki-laki maupun seorang istri, maka hal itu adalah hal yang perlu untuk dihindari. Jadi meskipun itu sifatnya adalah sifat main-main dengan seorang teman atau yang lain, tapi masalah-masalah semacam itu jangan sampai diceritakan kepada orang lain, karena itu adalah sesuatu yang merupakan rahasia pribadi antar satu orang dengan istrinya sendiri dan tidak bisa diceritakan kepada orang yang lain. Para ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini jadi beberapa masalah yang berhubungan dengan masalah adab sifat. Ada satu masalah sebenarnya yang tertinggal. Ada satu masalah yang tertinggal, insya Allah cukup waktunya, mungkin masih punya waktu, yaitu mengenai masalah azal. Kalau seorang suami, jadi kalau seorang suami nikah, karena dia ya sudah kebelet nikah, tapi belum kepingin punya anak, maka beberapa jalan yang bisa dilakukan. Ini maka beberapa jalan yang bisa dilakukan. Salah satu caranya adalah azal. Azal itu apa? Azal itu adalah kalau seorang suami dia itu jima dengan istrinya, memasukkan zakarnya kepada farji istrinya, pada saat menjelang air mani itu keluar, maka zakarnya dicabut dan mani ditumpahkan di luar. Itulah namanya azal. Jadi itu dalam bahasa syar'i namanya azal. Apa hukum azal? Azal ini para ikhwan fitna azani Allah wa iyyakum. Ada hadis yang kayaknya membolehkan dan ada hadis yang kayaknya melarang. Yang membolehkan adalah hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah bersabda, pernah mengatakan, kunna na'zil wal Qur'anu yangzil. Bahwasanya kami pernah berbuat azl ini padahal saat itu Al-Qur'an masih turun. Dalam artian seandainya ini terlarang, mestinya akan turun ayat tentang larangan azal. Tapi di sisi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada seorang sahabat yang datang kepada beliau. Kemudian Rasulullah kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mempunyai seorang budak wanita. Saya kepingin sih untuk jima dengan dia, tapi saya enggak kepingin dia itu hamil. Apakah boleh saya itu azal?" Rasulullah mengatakan, "Kamu azal atau tidak, kalau waktunya hamil ya hamil." Jadi kalau Allah sudah menakdirkan bahwasanya akan hamil ya hamil. Ternyata dia masih azal juga. Beberapa bulan kemudian dia datang kembali lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, budak yang dulu saya ceritakan itu dan saya sudah azal hamil." Gitu. Maka Rasulullah mengatakan, "Inni Abdullahi wa Rasuluh." Saya itu adalah hamba dan utusannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kayaknya azal itu terlarang. Karena antum azal atau tidak, waktunya hamil ya hamil. Siapa bilang? Ini siapa? Siapa yang antum tahu bahwasanya tatkala antum cabut itu tidak ada setetes mani yang keluar? Bukankah cukup untuk sebuah pembuahan satu sel kan itu? Jadi ribuan dan jutaan air mani yang keluar itu bukankah cuma satu yang selamat masuk ke dalam rahim? Atau dua kalau memang bayi itu kembar. Dan tatkala ini proses azal itu mungkin saja ada satu yang masuk ke dalam rahim dan menjadikan seorang anak. Oleh karena itu azal, meskipun para ulama berselisih tajam dan berselisih pendapat mengenai masalah ini, ini mengenai masalah ini, tapi wallahu a'lam bishawab, mazhab yang paling sahih bahwasanya azal itu makruh, dibenci tapi boleh. Kalau mau melakukan boleh tapi dibenci melakukan. Kenapa? Pertama, karena orang azal itu kurang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya anak apa sih urusannya punya anak? Anas bin Malik radhiyallahu an punya anak 100. Semuanya bisa makan kok, alhamdulillah. 100 lebih, 110 anaknya. Beliau punya anak 110. Sekitar itu. Semuanya alhamdulillah, anak punya anak banyak, tidak semakin membuat miskin kan itu. Karena semua orang yang keluar ke muka bumi itu membawa rezekinya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yani ma min nafsin manfusah, yani illa stawfat rizqaha wastakmalat ajalaha." Bahwasanya semua jiwa itu mesti akan yani mengambil rezekinya sempurna dan memenuhi ajalnya juga dalam keadaan sempurna. Tapi semuanya membawa rezeki. Yang kedua, yakni bahwasanya azal. Yakni bahwasanya azal itu, yakni bahwasanya azal itu adalah mengurangi hak seorang istri. Yakni mengurangi hak seorang istri. Istri mempunyai hak dalam masalah semacam itu. Yakni mempunyai hak dalam masalah semacam itu. Dan kadang-kadang itu mengurangi hak seorang istri. Karena itu sebagian para ulama mengatakan tidak boleh azal kecuali dengan izin istri. Sebagian para ulama, dan itu mungkin yang sahih. Bahwasanya meskipun azal itu makruh, tapi bisa saja dilakukan asalkan sang istri itu mengizinkan akan perbuatan tersebut, meskipun hadisnya tidak terlalu kuat dalam mengenai masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan inilah yang berhubungan dengan masalah azal. Para ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada yakni pertemuan kali ini. Satu hal lagi saya tambahkan kecil, 10 menit. Sudah kan ngomong mengenai masalah azal. Saya berbicara sekalian mengenai masalah kafir. Keluarga berencana itu. Kafir ikhwan itu ada dua macam sebagaimana antum tahu semua. Tapi dengan sistem pemutusan, yakni vasektomi dan tubektomi itu, pemutusan jalur rahim sehingga apapun namanya maka air mani itu tidak bisa masuk ke dalam rahim. Ini yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan KB tahdidun nasl. Sudah sampai di sini saja tidak bisa hamil lagi. Itu namanya tahdid, pembatasan kekeluargaan, pembatasan keturunan. Ada KB itu yang menggunakan sistem tanzimun nasl. Bukan memutus cuma ngatur. Anak saya sekarang 2, yang satu umurnya 2 tahun, yang satu umurnya 2 bulan. Nah kalau bulan depan uminya hamil lagi kan masalah kan itu, gak bisa ngatur. Ya diaturlah gitu agar tidak hamil lagi, hamilnya nanti aja kalau sudah 2 tahun. Itu namanya diatur, bukan diputus, tapi diatur, namanya tanzim an-nasl. KB sistem pertama atau KB yang cara pertama tahdidun nasl, setahu saya dengan kesepakatan para ulama haram. Jadi KB dengan sistem tubik vasektomi dan tubiktomi itu pemutusan rahim, yang dengan itu tidak mungkin bisa hamil lagi dengan kesepakatan para ulama haram. Kenapa? Karena bertentangan dengan inti ajaran nikah. Nikah salah satu tujuannya adalah agar punya anak, kan itu. Anaknya diputus, maka itu bertentangan dengan masalah pernikahan. Yang kedua, bahwasanya orang yang ya, yang takut punya anak lagi itu kita khawatirkan terjerumus ke dalam perbuatannya orang-orang jahiliyah, yang mereka itu membunuh anak karena takut miskin atau karena sudah miskin. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq atau khasyata imlaq." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian baik karena takut miskin atau karena sudah dalam keadaan kemiskinan. Adapun KB yang gunakan sistem tanzimun nasl, yaitu pengaturan jarak kelahiran dan bukan dengan sistem pembatasan kelahiran, maka KB semacam itu diperbolehkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, dengan izin suami. Istri bisa saja yang melakukan itu dengan izin suaminya, karena suami berhak mempunyai anak. Ini suami itu mempunyai hak terhadap istrinya agar istrinya hamil, kan itu. Kalau sampai diatur, dijarakkan atau diundurkan, maka itu harus mempunyai, harus ada sebuah izin dari suaminya. Yang kedua, ada keperluan. Dan ini yang harus dicermati. Maksud saya keperluan, seorang wanita baru saja operasi sesar. Jadi perutnya itu atau rahimnya masih luka. Sama dokter, "Bu, jangan hamil sampai 2 tahun." Dokternya, "Karena kalau hamil 2 tahun maka operasinya akan pecah dan nanti anaknya akan berbahaya." Jadi dokter percaya mengatakan, "Bu, jangan hamil sampai 2 tahun." Ngomong sama bapaknya, "Pak, jangan dihamili dulu ya sampai 2 tahun gitu." "Lah bagaimana caranya 2 tahun? Mau nikah lagi enggak punya duit," kan itu. Yang bisa dilakukan adalah memakai sistem KB. Gunakan alat sabar saja, ini pil atau yang lain, tapi yang jelas ada keperluan. Adapun tidak ada keperluan sama sekali, maka jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya dan semua orang punya rezeki masing-masing. Yang ketiga, bahwasanya alat KB itu tidak membahayakan diri dan tidak membahayakan suaminya. Jadi karena beberapa alat KB itu ada yang membahayakan, tidak cocok pada baik yakni wanitanya itu atau tidak membuat nyaman suaminya. Jadi kalau terpenuhi tiga syarat ini, maka diperbolehkan orang itu untuk KB. Tapi sekali lagi para ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum, jadi sekali lagi bahwasanya Islam itu menganjurkan banyak anak. Lihatlah para sahabat itu anaknya banyak-banyak, dan alhamdulillah semuanya dapat bisa makan, kan itu. Semuanya bisa makan, semuanya bisa menjadi orang-orang besar dan sebagainya. Banyak anak tidak membuat semakin orang itu miskin, dan tidak punya anak tidak membuat semakin orang itu semakin kaya. Ini kita semuanya ada, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan yang apa adanya, tapi kalau memang dibutuhkan dan ada keperluan yang menunjukkan kepada kita bahwasanya dilakukannya KB dengan sistem pengaturan jarak dan itu dilakukan, maka ya enggak apa-apa kalau memang itu harus dilakukan dengan syarat-syarat yang saya sebutkan di awal tadi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah jadi pada pertemuan depan kita bahas mengenai hak dan suami istri dan masalah yang rawan, yaitu masalah talak. Jadi masalah pernikahan mungkin banyak yang paham, tapi masalah talak itu kadang-kadang jarang orang memahami. Dan masalah itu adalah masalah rawan, yang saya hampir saja mengatakan bahwasanya semua orang yang mau menikah harus paham masalah talak dan rentetannya. Jadi masalah talak, masalah rujuk, masalah ilah, masalah khulu dan lain-lain harus difahami. Karena jadi kita sebelum menikah seharusnya mempunyai ilmu terlebih dahulu, karena nanti dikhawatirkan jadi terjadi talak ternyata dia tidak sadar bahwasanya dia telah mentalak istrinya, dan itu adalah sangat berbahaya dalam dunia pernikahan, karena itu sering terjadi dalam tubuh kaum muslimin. Salat kemantin baru itu keras ataukah tidak? Tidak ada keterangan pasti, tapi yang jelas bahwasanya salat sunat itu boleh dikeraskan dan boleh di lirihkan. Jadi kalau antum ngimami istri, ya serah, dikeraskanlah dikit gak apa-apa gitu. Kalau antum mau dilirihkan juga gak apa-apa, tapi jadi bisa dua-duanya. Karena tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW dan salat sunnah secara umum itu boleh keras dan boleh dalam keadaan atau boleh untuk dilirihkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa jika pertanyaan anak sifatnya agak vulgar, karena memang biasanya ini sering ditanyakan. Saya tanya tentang hukum oral sex. Oral sex Ustaz, bagaimana hukumnya? Terus kemudian yang kedua adalah tentang posisi istrinya ketika dia sholat bersama suaminya, apakah di samping atau di belakang? Masalah yang kedua yaitu mengenai masalah posisi istri tatkala sholat dengan suaminya. Ini kembali pada masalah hukum jamaah. Bahwasanya kalau laki-laki dengan laki-laki, imamnya cuma satu, itu di samping persis, tidak di belakangnya, tidak lebih ke belakang, tapi di samping persis. Sebagaimana riwayatnya Ibnu Abbas tatkala salat berdua dengan Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari. Yang kedua, kalau wanita dengan wanita, maka imamnya di samping, meskipun imamnya banyak. Bukan di samping, di sejajar, jadi di tengah-tengah. Jadi sejajar, tidak ke depan sebagaimana laki-laki, tapi wanita itu sejajar dengan makmumnya, meskipun makmumnya itu banyak. Sekarang kalau laki-laki dengan perempuan, jadi dalam hukum Islam tidak dibolehkan seorang wanita sholat sejajar dengan laki-laki. Oleh karena itu posisi masjid itu kalau wanitanya di samping laki-laki itu salah. Rasulullah bersabda, khairus sufufi ar-rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Jadi saf laki-laki yang paling baik itu yang paling depan, yang jelek itu yang paling belakang. Rasulullah mengatakan adapun yang perempuan, yang paling baik itu yang paling belakang, yang paling jelek itu yang paling depan. Ini kalau di masjid yang gabung laki-laki perempuannya. Adapun kalau di ruangan sendiri kayak di masjid ini, maka kembali pada hukum awal, saf pertama itulah yang lebih bagus. Tapi yang jelas tidak di sampingnya. Dan hukum ini berlaku umum baik suami istri, adik kakak maupun yang lain. Bahwasanya kalau wanita jadi imam, wanita jadi makmum, laki-laki imamnya satu, makmumnya satu, maka makmum itu sholat di belakang imam, bukan di samping. Kalau tempatnya gak muat, maka bisa di sampingnya tapi agak ke belakang. Karena posisi di samping itu adalah posisi laki-laki dan posisi perempuan-perempuan, bukan posisi perempuan laki-laki. Itu yang Anda pahami. Tidak ada pun kalau mereka, Anda juga pernah diomongkan hal semacam itu, mereka berujar, apa bedanya kan suami istri, gak apa-apa, jajaran gitu. Masalah kita itu bukan suami istri, masalah kita itu laki-laki, perempuan. Dan ini adalah aturan saf dalam sholat, yang laki-laki di depan dan perempuan itu berada di belakang. Adapun mengenai masalah oral sex, sampai sekarang ada dua pendapat di kalangan para ulama. Saya lebih cenderung untuk mengatakan hindari. Karena untuk mengatakan haram, Anda gak berani karena gak ada nas yang jelas mengenai masalah ini. Anda cenderung untuk mengatakan hindari. Kami tanyakan atau pernah tanyakan oleh salah seorang ikhwah ini pada Syekh Ali, pada Syekh Salim. Mereka semua mengatakan perbuatan itu tidak layak dilakukan oleh seorang muslim dan lain-lain. Tapi jadi untuk dikatakan haram sulit juga, karena nisa hukum hartulakum fatu hartakum anna syaitum. Jadi dimanapun kamu berada, dari situ lebih baiknya ikhwan hindari. Dan perbuatan semacam itu tidak layak bagi seorang muslim. Ini perbuatan semacam itu tidak layak bagi seorang muslim. Rasulullah jadi Syekh Salim tatkala mengatakan masalah ini, beliau mengatakan mulut adalah untuk berzikir. Kenapa harus dipertemukan dengan tempat kencing dan tempat kotoran? Ini. Meskipun untuk dikatakan dalil haram, saya katakan sulit dari mana dalilnya, tapi saya kata lagi bahwasanya hal itu adalah hal yang menghilangkan muruah seorang muslim, apalagi bahwasanya kata sebagian ikhwah juga Allah alam bahwasanya Syekh Al-Albani dan Syekh Bin Bas mengatakan selayaknya untuk dihindari, meskipun kitab keduanya belum Anda temukan sampai sekarang. Dan insya Allah jadi yang beliau sampaikan tadi adalah benar, karena dia ada di Timur Tengah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mengenai masalah oral sex. Yang saya tanyakan mengenai proses walimah yang sering terjadi di masyarakat sekarang ini, gimana hukumnya? Seperti kita banyak mempelai wanita dan lakinya itu melakukan tata rias wajah, kemudian posisi bersebelahan, mungkin baik yang menunda-nunda waktu sholat dengan alasan masih banyak tamu yang datang, itu gimana sih? Terima kasih. Pertama para ya khlezis, bahwasanya merias pengantin, pengantin yang dirias itu kan dua-duanya ya, ya laki-laki ya perempuan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau pengantin dirias kemudian dia cuma berada di ruangan perempuan, gak keluar, gak menuju kepada ruangan laki-laki. Yang laki-laki dirias tapi cuma berada di ruang laki-laki, ya biar kentara siapa yang pengantin, siapa yang tamu, begitu. Ya gak apa-apa gitu, karena merias pengantin itu wajar. Dan Aisyah radhiyallahu anha pun dirias saat kala menikah. Jadi biar ketahuan siapa yang menikah dan siapa yang tamunya, maka tamunya, maka pengantinnya dirias, yang tidak pengantin ya biasa-biasa saja. Itu dibolehkan dengan syarat tadi, bahwasanya yang perempuan di ruang perempuan, yang laki-laki di ruang laki-laki. Adapun kalau duduk jejer kemudian ditonton oleh orang banyak, yang laki-laki ditonton wanita, yang wanita ditonton oleh tamu laki-laki, maka yang pertama paling tidak bahwasanya perbuatan itu melanggar dua hal. Pertama, melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, yani kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, dan ayat selanjutnya wa kul lil mu'minati yaghuddna min absarihin, dalam surat An-Nur 30:31. Jadi katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kepada orang-orang beriman agar mereka itu menundukkan pandangan. Dan katakan kepada kaum wanita yang beriman agar mereka itu menundukkan pandangan. Dipajang di depan untuk apa? Untuk dilihat, kan itu, bukan untuk ditundukkan pandangan. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, jadi masalah yang kedua, bahwasanya wanita berhias dengan hiasan yang semacam itu pada saat pernikahan, dengan hiasan yang semacam itu kemudian dipamerkan kepada orang lain, terjerumus kepada firman Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi janganlah kalian itu berhias diri sebagaimana berhias dirinya para orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Jadi masalah-masalah semacam itu harus dihindari. Jadi dan seharusnya ya ikhwan, ya ikhwat sekalian, bahwasanya pernikahan itu prosesnya, jadi walimah itu yang perempuan di tempat perempuan, jadi yang laki-laki di tempat laki-laki. Itulah yang ada yang kita lakukan. Karena walimah, jangan sampai kita itu memasuki atau memulai awal rumah tangga dengan suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahakan semampu mungkin. Kalau memang tidak mampu, ya kita sudah berusaha, tapi itulah yang kita usahakan. Adapun kalau tidak berusaha, maka kita khawatirkan kita akan memasuki biduk keluarga dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah selanjutnya yaitu masalah, jadi masalah proses walimah. Jadi masalah proses walimah para ikhwan sekalian, usahakan jadi walimah itu tidak melanggar syar'i. Ini itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau memang tidak bisa, sudah diusahakan mentok tetap tidak bisa, maka mau apa lagi? Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Wallahu a'lam. Adapun mengenai masalah menunda salat pada waktu proses pernikahan, pertama ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang muslim itu untuk tetap sholat, sholat dengan berjamaah meskipun di tengah kancah medan pertempuran, yang kemudian kita kenal dengan istilah sholat khauf. Jadi sholat tatkala takut. Jadi sholat di tengah kancah medan pertempuran itu ada aturannya tersendiri yang menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat berjamaah itu bukan main-main. Jadi sholat berjamaah, kalau bukan orang yang punya udzur, itu adalah suatu yang amat sangat diperintahkan oleh ajaran kita. Seorang pengantin seharusnya dia bersyukur kepada Allah, bukan melanggar syar'i. Ini seorang pengantin seharusnya dia itu tatkala mendengar azan kemudian berwudu, tamunya yang ada diajak untuk sholat. Kalau tidak diajak untuk sholat dan mereka diajak sholat nggak mau, maka tinggal sebentar untuk sholat. Berapa menitkah sholat itu? Sholat paling banter juga 15 menit. Jadi 15 menit wudu kemudian pergi ke masjid kemudian balik lagi, paling sekitar 15 menit. Dan insya Allah itu gak masalah. Kalau kita turuti tamu ya ikhwan, kita akan sholat di ujung waktu. Jadi kalau menuruti tamu, tamu yang satu datang, yang satu pulang, yang satu pulang, satu datang lagi, begitu selanjutnya, ujung-ujungnya nanti akan berakhir, kita sholat itu di akhir waktu. Oleh karena itu, ini masalah sholat ini harus ditegakkan meskipun di tengah-tengah walimah. Dan alhamdulillah kalau memang tamunya bisa diajak untuk sholat, kalau memang tidak maka jadi sholatlah ke sendiri ke masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita. Oleh karena itu kalau memang kira-kira tidak mampu, usahakan waktu walimah itu yang jauh dari sholat, pagi hari atau ba'da isya. Jadi pagi hari pada saat jam 8 atau jam 9 gitu, sholat duhur masih panjang, atau setelah sholat isya yang tidak akan menerjang waktu. Adapun waktu walimah itu diadakan selesai sholat duhur, yang mau tidak mau akan menerjang waktu asar, atau dilakukan selesai waktu sholat maghrib, maka mau tidak mau itu harus menunda waktu sholat, dan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mengapa pada saat mandi itu kita tidak disunahkan tertib sebagaimana kita wudu? Saat mandi junub, mengapa tidak disunahkan tidak diwajibkan tertib sebagaimana kita wudu? Apakah ada yang menunjukkan perbedaan antara mandi dengan wudu tersebut dalam hal penunjukan tertibnya? Wudu itu harus urutannya sebagaimana datang dari Al-Qur'an. Mandi itu yang sunnah urutannya tadi. Jadi yang sunnah itu urutannya tadi. Tapi kalau sekedar kepingin sah wudunya atau mandinya, ya jebur aja ke kali, kemudian naik ke atas, sah itu mandinya. Apa perbedaan antara keduanya? Perbedaan antara keduanya para konfiden azaniyallahu wa iyyakum. Pertama, bahwasanya wudu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan bentuk ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan begitu. Pertama, bahwasanya ayat-ayat yang wudu, ayat yang berhubungan dengan wudu dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berupa ucapan yang memerintahkan supaya urut. Adapun mandi itu tidak ada perintah Rasulullah kalau kamu mandi begini begini begini begini. Yang ada adalah hadisnya Aisyah, saya melihat Rasulullah pada waktu mandi itu membasuh farji dulu. Kemudian berwudu. Kemudian apa itu? Nyiram rambut, kemudian nyiram badan, kemudian selesai. Itu ucapannya Aisyah, bukan ucapannya Rasulullah. Jadi Aisyah menceritakan dari perbuatannya Rasulullah. Rasulullah sendiri tidak pernah memerintahkan. Karena itulah dibedakan hukum wudu dan hukum mandi. Karena dalam sebuah kaidah usul fikih, bahwasanya perbuatan Rasulullah yang tidak diperintahkan itu sifatnya sunnah dan bukan wajib. Ingat ya kawan, perbuatan Rasulullah yang dicontohkan Rasulullah berbuat begini, tapi Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Apa contohnya? Ya kayak mandi tadi, itu Rasulullah melakukan, tapi Rasulullah tidak pernah memerintahkan cara mandi itu begini begitu. Maka itu hukumnya adalah hukum. Maka itu hukumnya adalah hukum sunnah dan tidak sampai pada tingkat wajib. Oleh karena itulah dengan kesepakatan para ulama, setahu saya sampai saat ini belum ada ulama yang menyelisihi bahwasanya untuk yang wudu harus urut. Kalau enggak urut enggak sah. Karena itu berupa ucapan. Ucapannya Allah dalam Al-Qur'an dan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Adapun mandi itu tidak ada perintahnya, yang ada contoh. Dan contoh itu sifatnya adalah sunnah. Kalau jadi sunnah kita diperintahkan untuk, atau kita itu dianjurkan untuk melakukan itu. Tapi kalau tidak maka wudu atau mandi itu tetap sesuatu yang sah. Wallahu alam. Jadi itu yang membuat dibedakannya antara mandi dengan wudu mengenai jadi masalah urut-urutan tersebut. Tapi niatnya tetap niat, jadi wajib niat antara keduanya. Wallahu alam. Setelah mandi junub itu sunnahnya tidak pakai handuk. Tapi ya kawan, jadi selesai mandi junub itu sunnahnya tidak memakai handuk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mandi junub kemudian beliau itu diberikan handuk, maka beliau tidak menerimanya. Namun masalah ini masih dalam perdebatan oleh para ulama tentang masalah boleh atau tidak. Yang penting bahwasanya kalau antum tidak butuh untuk pakai anduk, jangan. Ya usahakan biasa begitu. Ini mandi junub yang wajib. Kalau mandi keramas itu enggak ada urusannya dengan kita. Mandi biasa, mandi keramas, ini mandi yang wajib, yang ibadah. Adapun kalau memang butuh karena udaranya sangat dingin yang antum akan jadi sangat kedinginan sekali, maka hal itu tidak mengapa. Jadi hal itu tidak mengapa. Wallahu alam bisa. Sebagaimana dan fatwa ini difatwakan oleh Syalbani dan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Tapi harap dibedakan, yang saya katakan adalah mandi yang wajib, mandi yang junub dan bukan mandi keramas biasa. Karena mandi keramas biasa itu adalah mandi-mandi yang tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah. Baik, kalau enggak ada pertanyaan. Budak sekarang enggak ada kan gitu. Alhamdulillah sekarang enggak ada budak. Tapi hukumnya enggak dihapus. Jadi hukum budak masih ada. Dan kayaknya suatu ketika ada lagi. Karena kalau nanti sampai ada perang syar'i antara muslim dan kafir, mungkin ada lagi. Masalah hukum perbudakan tajam dan panjang. Tapi yang penting pertanyaan, ada seorang laki-laki punya budak perempuan, kemudian dijimai, hamil, anak lahir, maka anak itu merdeka. Jadi anak laki-laki yang lahir dari seorang budak yang lahir karena hasil tuannya, maka anak itu merdeka. Nanti ibunya itu sudah tidak budak murni lagi, namanya ummul walad. Ummul walad itu hukumnya kalau nanti tuannya itu mati, maka dia merdeka. Jadi anak atau ibunya dari budak itu tidak boleh diperlakukan sebagaimana budak biasa, gak boleh dijual, gak boleh dibeli, gak boleh di yang lain. Tapi nanti dia itu merdeka kalau tuannya wafat. Dan Rasulullah SAW punya satu orang anak dari budak, yaitu Ibrahim. Ibrahim putranya Rasulullah itu bukan putra Khadijah, tapi putra Maria Al-Qibtiyah, budaknya Rasulullah, hadiah dari seorang raja dari Mesir. Adapun putra-putra beliau yang lain itu adalah semuanya adalah putra putra dari Khadijah Siddiqah Al-Kubra. Allahu a'lam. Nah. Allahu a'lam. Antum. Anda lebih cenderung antum itu hindari foto. Karena foto itu tidak sama dengan aslinya. Sini, wajahnya cantik di foto, orangnya belum tentu kan itu. Apalagi sekarang banyak yani alat yang bisa untuk yang asalnya jerawatan jadi putih, yang asalnya hitam jadi putih kan itu. Yang asalnya ya banyak kan, dan itu semua kita semua tahu. Proses-proses semacam itu kita tahu semua. Itu yang pertama, yang kedua bahwasanya proses foto itu ada sesuatu yang perlu dihindari. Karena bagaimanapun juga foto akhwat yang ada di hadapan kita itu adalah foto orang lain. Melihat foto sama saja dengan melihat gambar orang lain. Jadi yang syar'i itu nazar, melihat gambarnya orangnya langsung, selesai itu sudah cocok ya sudah. Kalau ada pertanyaan anak, kalau melihat wajahnya gak berani itu gemeter gitu. Bagaimana kalau melihat fotonya? Saya katakan, kenapa sih harus gemeter gitu? Dan anggaplah benar-benar tidak bisa, benar-benar takut, benar-benar gemeter itu, daripada nanti kencing di tempat, lebih baik jadi jangan gitu. Maka yang bisa lakukan, bisa jadi antum melakukan dengan foto. Tapi saya punya satu catatan. Antum ambil foto, dilihat, kemudian balikkan langsung. Adapun dilihat, disimpan dalam dompet gitu, pada saat kemana-mana dibuka, dibawa kemana-mana ke kamar, dibuka berkali-kali, apa? Apakah ini bukan melihat sesuatu yang haram? Apa bedanya antum melihat foto artis dengan melihat foto akhwat? Bedanya jilbaban aja. Apalagi kalau artisnya berjilbaban gitu. Apa bedanya? Ini. Apa bedanya sekarang melihat foto yang ada di cuma majalah-majalah itu, yang ada di koran-koran itu, dengan melihat foto akhwat sama-sama orang lain? Apakah dengan alasan nazar kemudian kita bisa meremehkan atau meruntuhkan kehormatan seorang akhwat? Jadi foto itu kalau antum diambil, ambil, selesai itu balikkan. Udah ya ukhti, sudah selesai, saya sudah melihat wajah anti, balikkan, sudah selesai. Itu yang bisa dilakukan. Adapun kalau dipampang wajah akhwat 10 gitu, dipilih yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, astagfirullahaladzim. Kemana kehormatan para akhwat? Para akhwat yang seharusnya, para wanita dijaga kehormatannya, harus dijaga, harus jadikan sekarang sebagai barang dagangan, dipilah dan dipilih. Bahwasanya yang ini hidungnya agak pesek gitu, yang ini gini, yang itu begini. Astagfirullah. Saya katakan nalur itu pada proses akhir mentok. Jadi sudah sifat-sifatnya selesai, kemudian sudah fisik-fisiknya sudah ada gambaran, kemudian tinggal terakhir kayaknya cocok mau nazar. Gemeter enggak mau nazar, silahkan lihat foto tapi langsung balikan. Adapun di awal biodata datang ke kita 10 dibuat satu-satu gitu. Kemudian emang mau beli. Jadi mau beli apa ya, kawan? Jadi ini proses pernikahan agung. Jadi bukan untuk sebuah hal-hal yang, dan itu adalah sangat meremehkan para akhwat. Ini. Jadi proses-proses semacam itu. Jadi sekali lagi, kalau orang itu sudah melanggar syar'i, maka ujungnya nanti banyak yang dilanggar. Wallahu a'lam bissawab. Sekali lagi jangan salah paham. Saya bukan mengharamkan pakai perantara foto, tapi itu tadi. Jadi diambil, dilihat, cocok, balikkan. Cocok enggak cocok dilihat, dibalikkan. Adapun disimpan gitu kemudian yang lain-lain, maka itu adalah sangat membahayakan. Wallahu a'lam. Apalagi kalau ini yang saya biodata saya disodorkan pada temannya atau yang lain, lah semakin membawa jadi rumitnya masalah. Wallahu a'lam. Yang pertama, apakah nazar harus di akhir? Saya katakan nazar itu kalau sudah selesai, kalau orang itu sudah mau mantap gitu. Berarti kan semua hadis yang berhubungan dengan itu. Rasulullah tatkala datang kepada seorang, tatkala datang kepada seorang, beliau mengatakan, ya Rasulullah mau nikah. Berarti orang itu sudah azam, sudah mau nikah dengan fulanah itu gitu. Rasulullah ngomong, udah lihat? Belum wahai Rasulullah, lihat dulu gitu. Dan yang lain-lain menunjukkan bahwasanya hadis-hadis semacam itu, jadi hadis-hadis semacam itu sudah ada bayangan. Adapun asal sabet gini, pertama kali sudah kemudian nalor, selesai nalor kemudian baru dicari-cari sifatnya, cari gini, cari gitu, cari gitu, cari yang lain, maka anak khawatirkan antum naturnya 10 kali. Jadi asal ahsannya yang anak katakan pada antum, ta'aruf dengan jalur orang lain. Jadi tanya pada teman, tanya pada istri, pada ikhwan yang sudah punya istri, bagaimana fulanah itu sifat-sifatnya, bagaimana kriterianya, begitu juga bagi akhwat, bagaimana si ikhwannya. Sudah mendekati cocok gitu, sudah mendekati cocok, masuk dalam nalar. Tidak harus akhir sih memang. Selesai itu, karena tadi itu adalah perantara, jadi visi dan misi masih lewat perantara, maka sekarang selesai nalar, cocok nalarnya, kemudian ta'aruf lewat visi dan misi, misalkan mungkin 1 jam, 2 jam atau berapa, yang itu mungkin dilakukan. Yang saya katakan di awal bahwasanya kalau nazar itu jadikan uji coba, tentu amat sangat berbahaya. Dan sekali lagi bahwasanya itu adalah ini, kalau boleh saya katakan, bisa saja itu meremehkan dari kehormatan seorang wanita. Seorang wali itu boleh memaksa dan boleh tidak. Kalau seorang wali itu yang diwalikan adalah orang yang rasyidah. Rasyidah itu bisa berpikir jernih dengan patokan Al-Quran dan Sunnah, orang anak kajian lah kalau bahasa kita, maka sang wali tidak boleh memaksa. Adapun kalau anaknya itu kecil, masih kecil, jadi umur 6 tahun mau dinikahkan atau masih umur 1 tahun mau dinikahkan gitu, bisa saja gitu. Rasulullah nikah dengan Aisyah umur 6 tahun. Lah anak kecil mau diomongin mau apa lagi, udah dinikahkan aja tanpa izin. Adapun kalau sang wanita anak laki anak perempuan, jadi anak perempuan itu cenderung berbuat jahat, maka saat itu kewajiban seorang ayah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Bahwasanya kalau sang ayah memprediksikan anaknya itu enggak bisa kepegang buntutnya gitu, buntutnya enggak bisa dicekel, dalam artian orang itu disuruh ngaji enggak mau gitu, enggak mau, dia itu cinta dengan seorang ya gak jelas urusannya, mau nikah dengan dia, maka dalam keadaan semacam itu seorang bapak berhak untuk memaksa. Karena dalam keadaan semacam itu para ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum masuk dalam kaumun firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau dibiarkan untuk nikah dengan dia, maka sama saja dengan menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Dan itu oleh karena itu yang kita bahas di awal adalah orang itu izinnya, diminta izin kalau memang orang itu bisa diminta izin. Adapun kalau sang wanita sendiri itu tidak bisa dimintai izin, dalam artian dia itu tidak bisa berpikir dengan jernih, maka apalagi yang kita lakukan kecuali harus memaksa wanita tersebut. Tapi ini yang mungkin kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi kalau pertanyaan ini belum terjawab, insyaallah kita jawab pada pertemuan depan bi'idznillah. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka nabiyina Muhammad.